Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه إخوتي في الله حضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Untuk kajian di malam hari ini, kajian kitab Riyadhus Shalihin, kita tangguhkan insyaallah taala sampai setelah Ramadan. Karena semakin dekatnya bulan yang mulia, bulan yang kita harapkan kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala semakin dekat. Tinggallah dua kesempatan lagi dari jadwal kajian kitab Riyadhus Shalihin, yakni malam ini dan satu malam berikutnya, yakni pada pekan yang keempat kajian yang dilangsungkan setelah maghrib sampai menjelang isya. Nam akan terhenti dengan tibanya waktu Ramadan. Nam, maka jadwal dari kajian kitab Riyadhus Shalihin tinggallah dua kesempatan, malam hari ini dan malam yang berikutnya sebagaimana yang telah diketahui. Sehingga waktu yang singkat di sisi lain adalah kita mempersiapkan diri masuk dari bulan Ramadan, setidaknya menghangatkan dan menyegarkan diri kita untuk mempersiapkan masuknya bulan yang mulia tersebut. Adalah kita membahas tentang masalah seputar Ramadan. Yang tentunya pembahasan tentang Ramadan adalah tidak lepas dengan pembahasan bulan yang sebelumnya. Yang dimaksud adalah bulan Sya'ban yang kita sedang berada di dalamnya. InsyaAllah sekitar memasuki tanggal 9 Sya'ban malam hari ini. 6. Maka terkait erat pembahasan Ramadan dengan bulan Sya'ban. Sehingga bisa diibaratkan bahwa bulan Sya'ban adalah sebagai pintu gerbangnya untuk memasuki bulan Ramadan. Sehingga kepada seluruh kaum muslimin mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan dimulai sejak bulan Sya'ban, yang tentunya kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita diberikan kesempatan, diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita bisa berjumpa dengan Ramadan di tahun ini dari hari yang pertama sampai berakhirnya. Kita semarakkan dengan berbagai amalan ibadah dan amalan-amalan yang saleh, yang mumpung kita diberikan umur, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengannya, manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin. Nah, yang tentunya adalah lebih baik dibandingkan tahun yang lalu. Hendaknya setiap tahun menuju tahun yang berikutnya, peningkatan dari sisi amalan saleh, amalan ibadah kita yang demikian diharapkan, agar tidak selalu statis, nam begitu-begitu saja tanpa ada peningkatan suatu amalan. Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam ayatnya, fastabiqul khairat, berlomba-lomba kalian dalam berpacu melakukan amalan yang soleh. Maka amalan soleh kita lakukan pada setiap saat, setiap hari, setiap waktu, terkhusus di bulan yang memang Allah Jalla wa'ala berikan kesempatan hamba untuk diberikan peluang, dilipat gandakan amalan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga janganlah seseorang berpikir bahwa bulan Ramadan adalah sebagai bulan yang seperti bulan lainnya. Kita sebagai orang yang beriman, yakin bahwa bulan itu memiliki keistimewaan, memiliki keutamaan dibanding bulan-bulan yang lainnya dalam setahun. Di antara kenikmatan yang Allah berikan, dilipat gandakan amalan oleh Allah, yang tatkala dia lakukan amalan saleh di luar Ramadan bernilai satu misalkan, maka di bulan Ramadan Allah lipat gandakan 10 kali lipatnya, bahkan lebih dari itu. Ini salah satu dari rahmat Allah Jalla wa'ala yang diberikan kepada hamba-hambanya. Allah berkehendak untuk memilih dari waktu-waktunya dalam setahun yang diberikan keistimewaan dengannya. Terkait dengan bulan Sya'ban, di sana ada beberapa amalan yang disyariatkan. Sedangkan di sisi lain bahwa adanya amalan-amalan yang kerap kali diamalkan oleh sebagian muslimin, namun ternyata tidak pernah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu, untuk membedakan mana yang disyariatkan dan mana yang tidak, perlu adanya belajar, perlu adanya mengetahui perkara-perkara mana yang disyariatkan dan perkara-perkara mana yang justru adalah bertolak belakang. Perkara-perkara tadi justru terlarang. Perkara-perkara tadi sama sekali tidak dicontohkan di dalam syariah. Terkait dengan masalah yang disyariatkan, mumpung kita masih di bulan Sya'ban dan masih 10 pertama padanya, sehingga sangat tepat untuk kita ketahui, kita bahas masalah ini, adalah memperbanyak ibadah as-siyam, memperbanyak ibadah puasa di bulan Sya'ban. Dan ini merupakan yang disunnahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukti dalil hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran akthara min Sya'ban, fa innahu kana yasumu Sya'ban kullahu. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah pernah berpuasa, maksudnya puasa yang sunnah, dalam sebulan yang lebih banyak dibandingkan di bulan Sya'ban. Kemudian disebutkan kelanjutannya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Sya'ban seluruhnya. Dijelaskan dan diterangkan di dalam syarah kitab Sunan An-Nasa'i tentang kalimat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Sya'ban seluruhnya adalah dimaksudkan mayoritasnya. Dimaksudkan adalah kebanyakannya dan bukan sebulan penuh tanpa ada yang terlewatkan satu hari pun. Bukanlah puasa secara total dari mulai satu Sya'ban sampai akhir Sya'ban. Tidaklah demikian. Melainkan kebanyakannya di bulan Sya'ban beliau melakukan puasa. Penafsiran dan keterangan bahwa maksud kebanyakan dari bulan Sya'ban tadi adalah riwayat dari sahabah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, bahkan juga bersamaan dengan itu apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Ma shoma an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syahran kamilan qattu ghaira ramadhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah pernah sama sekali berpuasa sebulan penuh. Perhatikan, tidak pernah sama sekali berpuasa sebulan penuh selain Ramadan. Tidak pernah beliau puasa sunnah selama sebulan penuh selain dari bulan Ramadan. Naam, maka dengan itu menafsirkan dari hadis yang disebutkan sebelumnya bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam puasa sebulan penuh dijelaskan lebih lanjut dengan hadis tersebut. Dengan dua hadis yang telah kita ketahui, bagaimana dengan suatu riwayat yang menyatakan idzan tasafa sya'ban fala tasumu. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Maknanya bahwa jika bulan Sya'ban sudah masuk pada pertengahannya, maka janganlah kalian berpuasa. Sudah masuk 15 Sya'ban, maka hentikan puasa sunnah kalian. Naam, idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Bagaimana kedudukan hadis tersebut? Hadis itu diperselisihkan tentang kesahihannya oleh muhaddithin, oleh para ulama ahlul hadis. Naam. Yang sebagiannya menilai hadis itu kedudukannya sahih. Naam. Kalaupun hadis itu dikatakan sahih, maka maknanya bagi siapa yang belum memulai puasa sampai masuk nisfu Sya'ban, nisfu itu maksudnya pertengahan, artinya 15-nya. Bagi siapa yang belum memulai puasa sampai masuk nisfu Sya'ban, maka tidak boleh puasa setelah itu sampai bulan Ramadan. Sehingga terlarang, maksudnya untuk puasa dari 16-nya Sya'ban sampai akhir Sya'ban. 6. Ini bagi yang menilai bahwa hadis itu adalah sahih. Namun sebagian para ulama yang lainnya menilai hadis itu sangatlah lemah. 6. Dengan beralasan adanya seorang perawi yang bernama Al-A'la bin Abdurrahman. Al-A'la bin Abdurrahman, salah seorang perawi hadis, naam, yang kata Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, mengingkari periwayatan darinya, mengingkari periwayatan dari Al-A'la bin Abdurrahman. Bahkan kata Imam Ahmad rahimahullah dan Al-Imam Ibn Ma'in rahimahullah menyatakan kedudukan hadis tersebut adalah mungkar. Idan tasafa Sya'ban fala tasumu, jika telah masuk bulan Sya'ban pada pertengahannya maka janganlah kalian berpuasa. Naam. Dengan sebab kelemahan riwayat tadi, maka jumhur para ulama telah melarang puasa setelah pertengahan Sya'ban. Mayoritas para ulama tidak melarang. Afwan, sebagai ralat, bahwa jumhur ulama tidaklah melarang puasa setelah pertengahan Sya'ban. Artinya suatu perkara yang diperbolehkan. Ini yang pertama tentang amalan yang dilakukan bulan Sya'ban, memperbanyak puasa. Yang kedua tentang batas akhir mengqadha puasa. Dalam masalah mengqadha puasa, pada dasarnya adalah lebih afdal, lebih utama untuk disegerakan. Mengqadha itu mengganti atau membayar tanggungannya. Sehingga ketika seseorang memiliki tanggungan, jangankan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada manusia saja adalah diupayakan untuk disegerakan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, bersegeralah kalian, wasari' bersegeralah kalian, ila maghfiratin mir rabbikum, kepada ampunan dari Rabb kalian. Maka menjalankan amalan soleh pada dasarnya adalah diupayakan untuk disegerakan, apalagi itu sifatnya mengqadha. Naam. Namun tidak mengapa untuk menundanya sampai batas akhir, yakni di bulan Sya'ban. Yang artinya ketika seseorang memiliki hutang puasa di Ramadan tahun yang lalu, belum sempat juga untuk membayarnya di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, terus berjalan bulan demi bulan, maka batas akhir adalah bulan Sya'ban, yakni di bulan ini. Dikatakan tidak mengapa penundaan tadi adalah berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Siapa di antara kalian yang dalam keadaan sakit dan juga dalam keadaan safar, bepergian, maka tidak mengapa bagi kalian untuk tidak puasa, akan tetapi dia harus mengharuskan baginya untuk membayarnya atau menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Artinya di luar bulan Ramadan. Berdasarkan dari ayat tadi, mengandung makna bahwa pembayaran qadha adalah mencakup hari apa saja dan kapan saja. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka gantilah di hari-hari yang lain. Yang dengan kata itu adalah sifatnya umum. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah membatasi dalam mengqadha siyam Ramadan yang lalu harus dilakukan secara langsung dan pula harus dilakukan secara berturut-turut berdasarkan dari ayat tadi. Bukan hanya ayat itu, tetapi diperkuat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kana yakunu alayya as-sawm min Ramadan fama astati'u an aqdiyah illa fi Sya'ban. Aku, kata Aisyah, dahulu pernah memiliki tanggungan puasa Ramadan, maka aku tidak bisa mengqadanya selain di bulan Sya'ban. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Naam. Pernah mengqadha puasa itu barulah bisa dilangsungkan di bulan Sya'ban. Sebulan sebelum masuknya Ramadan di tahun yang berikutnya. Yang diterangkan oleh para perawi hadis, kenapa Aisyah baru bisa melakukan pembayaran qadha di bulan Sya'ban adalah karena kesibukan beliau radhiyallahu taala anha melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keterangan itu disebutkan di dalam riwayat Al-Bukhari rahimahullah. Dari keterangan-keterangan yang telah kita ketahui bahwa menunjukkan batas akhir mengqadha puasa adalah di bulan Sya'ban. Sehingga oleh karenanya bagi siapa yang merasa memiliki tanggungan hutang puasa Ramadan tahun yang lalu, nah, baik itu dari kalangan ar-rijal, laki-laki, karena sebab safar atau karena sebab sakit atau yang lainnya, maka tinggallah untuk segera dibayar di bulan ini, berapa hari yang dia tidak puasakan padanya. Sisi lain biasanya kaum an-nisa, kaum wanita, dengan rutinitas sunnatullah yang berlangsung padanya, datangnya haid, menstruasi pada setiap bulannya, tidak terkecuali bulan Ramadan, maka jika belum sempat, belum juga pernah terlaksana pembayaran tadi, maka tinggallah kesempatan di saat-saat semacam ini. Berapa hari yang dia tinggalkan, 5 hari, 7 hari, hendaklah dia catat, dia ingat-ingat berapa hutangnya di tahun yang lalu. Naam. Beberapa tentang catatan penting yang terkait dengan bulan Sya'ban. Bahwa dalam beramal kita diperintah untuk melakukannya dengan dasar ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya pula amalan tadi adalah sesuai dengan sunnah. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala sebutkan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Jalla wa'ala ciptakan adanya kematian dan kehidupan adalah dalam rangka untuk menguji kalian siapakah yang terbaik amalannya. Ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala, amalan yang sebaik-baiknya, dijelaskan oleh Al-Imam Fudail bin Ayyad rahimahullah adalah amalan yang paling ikhlas dan amalan yang paling benar. Akhlasuhu wa aswabuh, amalan yang paling ikhlas dengan dasar ikhlas semata-mata karena Allah Jalla wa'ala Dan yang paling benar tentunya adalah tatkala sesuai tepat dengan bimbingan dengan sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setelah kita mengetahui tentang amalan-amalan yang disyariatkan di bulan Syaban tadi, maka di sana adanya amalan-amalan yang tidak disyariatkan, tidak ada dasarnya di dalam syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan-amalan yang tidak disyariatkan adalah amalan itu juga dalam bentuk puasa yang dilakukan dikhususkan pada nisfu Syaban. Sengaja dia lakukan puasa itu pada 15 Syabannya saja. Sama-sama ibadah puasa. Kalau tadi memperbanyak puasa, tidak dia pilih kapan atau mengkhususkannya hari-hari di bulan Syaban. Tapi yang satu ini justru bisa bergeser kepada amalan yang tidak disyariatkan ketika mengkhususkan suatu waktu atau hari tertentu yang tidak dikhususkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya melakukan puasa tadi pada nisfu Syaban. Dalam masalah puasa di bulan dikhususkan pada pertengahan Syaban ada beberapa hadis, akan tetapi kedudukannya adalah dhaif, lemah dan tidak sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengannya tidak boleh diamalkan. 6. Dijadikan landasan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah seseorang mengkhususkan puasa hanya di hari tersebut. Bentuk suatu amalan yang tidak disyariatkan pula yang kedua adalah melakukan amalan di malam nisfu Syaban. Berarti tanggal 14 Syaban malam 15. Masalah itu dasarnya adalah lemah, dengan hadis yang lemah yang tidak sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bunyinya hadis itu, "Idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wasumu naharaha." Apabila telah masuk malam nisfu Sya'ban, maka lakukanlah salat qiyamul lail pada malam harinya. 6. Wasumu naharaha, dan puasalah pada siang harinya, pada 15 Sya'bannya. Fa innallaha yanzilu fiha lighurubi syams ila sama'id dunya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu turun pada malam tersebut ke langit dunia sejak matahari tenggelam. Fayaqul, kemudian Allah Jalla wa ala berfirman, ala min mustaghfir li fa'aghfir lah. Tidak adakah orang yang meminta ampunan kepadaku, kata Allah, maka akan ampunkan dia. Ala mustarzikun fa'arzukuh. Tidak adakah orang yang meminta rizki kepadaku, maka akan beri rizki kepada dia. Ala mubtalan fa'u'afiyahu. Tidak adakah orang yang tertimpa musibah, kemudian aku selamatkan dia. Ala kada wa kada hatta tatlu' asy-syams, hatta tatlu' al-fajr. Tidak adakah yang berbuat demikian, tidak adakah yang berbuat demikian, demikian seterusnya sampai terbitnya waktu fajar. Sepintas kalau kita lihat dari sisi maknanya adalah baik, atau mungkin senada dengan hadis yang sahih bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir untuk bertanya kepada hamba-hambanya siapa yang meminta kepadanya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan, akan kabulkan kepada mereka. Hadith yang menyatakan itu adalah sahih. Sedangkan hadith yang menyebutkan di sini tadi adalah kedudukannya lemah. 6. Terlihat sepintas adanya kemiripan dengan hadith yang sahih terkait adanya keutamaan sepertiga malam yang terakhir. Adapun terkait dengan hadith ini, terkait dengan keutamaan malam Nisfu Sya'ban, pada kenyataannya hadith itu adalah lemah. Bahkan hadith itu adalah palsu, yang tidaklah bisa sama sekali dinisbatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Busiri rahimahullah dalam kitabnya Az-Zawaid bahwa sanad hadis itu lemah. Sebab kelemahannya adalah perawi yang bernama Ibnu Abi Sabrah, di mana namanya adalah Abu Bakar bin Abdullah bin Muhammad bin Abi Sabrah, yang dinilai oleh Imam Ahmad rahimahullah dan Imam Yahya bin Ma'in rahimahullah bahwa dia Ibnu Abi Sabrah adalah memalsukan hadis. Maka tidak lain perlu diketahui kedudukan hadis tadi lemah, dan jika terbukti lemahnya suatu hadis, maka tidak bisa sama sekali dijadikan landasan dalam melakukan amalan ibadah. Contoh yang ketiga dari amalan yang tidak disyariatkan adalah mengkhususkan malam Nisfu Sya'ban dengan salat Qiyamul Lail. Mengkhususkan pada malam Nisfu Sya'ban dengan salat Qiyamul Lail. Salat Qiyamul Lail, salat yang disebut dengan tahajud, atau di bulan Ramadan diistilahkan dengan salat tarawih. Amalan-amalan salat Qiyamul Lail pada dasarnya adalah tentu itu diperintahkan. 6. Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi bisa menjadi amalan yang bergeser keluar dari sunnah ketika amalan itu dikhususkan pada malam tertentu. Teringat kita kepada prinsip bahwa mengkhususkan suatu amalan yang dilakukan dengan waktu atau tempat tertentu yang tidak ditentukan oleh syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka terlarang. Sehingga terkait dengan salat Qiyamul Lail, biasanya di hari-hari lain dia tidak salat Qiyamul Lail. Begitu akan memasuki malam Nisfu Sya'ban, malam yang sedang dia tunggu-tunggu, dia persiapkan supaya bisa terwujud keinginannya malam nanti dia bisa salat Qiyamul Lail. Biasanya termotivasi dengan adanya keyakinan-keyakinan atau adanya apa yang dia yakini bahwa di malam itu memiliki keutamaan atau memiliki keistimewaan. Sementara yang dia ketahui keistimewaan atau keutamaan tadi adalah dasar hadisnya adalah lemah. Dasar hadisnya bukan berasal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan itu akhirnya seorang melakukan satu amalan yang tidak ada dasar dalilnya di dalam syariah. Maka dengan itu kemudian dia lakukan sholat di malam tersebut. 6. Bahkan yang lebih jauh dari itu, selain mengkhususkan sholat qiyamul lail di malam tadi, dia lakukan pula jumlah rakaat tertentu. Harus sekian rakaat. Maka mulai bergeser lagi. Tadi dari sisi waktunya adalah sudah menyalahi, kemudian dari sisi penentuan jumlah rakaat. Maka sama sekali pengkhususan sholat qiyamul lail di hari atau malam tadi tidaklah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat adalah melakukan puasa di hari syak, hari yang diragukan. Maksudnya adalah dia puasa di hari ke-30 Sya'ban. Yang sore hari sebelumnya hilal tidak terlihat. Pada 29 Sya'ban malam 30, sebelum terbenam matahari, berusaha untuk melihat hilal. Jika tidak tampak, besok masih 30 Sya'ban. Maka kemudian ada seseorang yang melakukan puasa di hari itu, 30 Sya'ban. Maka puasa di hari itu adalah puasa yang diragukan. Kaum muslimin dilarang untuk puasa pada hari tersebut. Dengan dasar dalil dari sahabah Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma menyatakan, man shamal yawma alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa berpuasa pada hari yang diragukan padanya, maka dia telah menentang Abul Qasim, yakni maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki kunyah Abul Qasim karena memiliki salah satu putra yang bernama Qasim, sehingga beliau kunyahnya Abul Qasim. Maka dikatakan dari hadis ini, siapa yang melakukan puasa di hari yang diragukan tadi, 30 Sya'ban, maka dia telah menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dengan alasan yang kadang-kadang masuk akal, tapi sesungguhnya sekali lagi adalah bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin mengambil sikap tengah-tengah. Daripada bingung untuk menentukan atau menyikapi kapan sesungguhnya masuknya satu Ramadan. Katanya ada yang bilang satu Ramadan itu nanti hari Rabu misalkan. Sisi lain ada sebagian muslimin kok sudah menetapkan masuknya satu Ramadan di hari Selasanya. Nah, dia bingung untuk mengatasi itu, kemudian mengambil jalan tengah menurutnya adalah suatu kebaikan, menurutnya adalah suatu kebenaran, sehingga kemudian diambil alternatif, tidak masalah dia mulai puasa Ramadan di hari Selasanya. Sebagai solusi, kalaulah ada yang menyatakan itu Selasa, dia sudah puasa di Selasanya. Dia tidak bersalah. Dan jika ada yang menyatakan Rabu baru masuk Ramadan, maka kemudian dia sudah puasa di hari Selasa, anggaplah sebagai puasa sunnah menurutnya. Maka dia tergelincir kepada hadis yang disebutkan tadi, dia telah mendurhakai Abul Qasim dengan puasa di hari yang diragukan. 6. Maka menyikapi itu semua haruslah dengan ilmu. 6. Tidak dengan kebimbangan, kemudian didiamkan, tidak mau bertanya. Nah, kemudian disikapi sendiri. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanya kalian kepada para ulama, kepada orang yang mengerti din, jika kalian dalam keadaan tidak mengetahui persoalan-persoalan yang kalian hadapi di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Yang kelima, berpuasa satu hari atau dua hari sebelum Ramadan. Disebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang adanya puasa satu hari atau dua hari sebelum Ramadan. Kata beliau, la taqaddamu Ramadan bi saumi yaumin aw yaumaini illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Jangan kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari sebelumnya. Sebagai contoh misal, ketika tadi disepakati bahwa Ramadan akan jatuh di hari Rabu misalkan, maka terlarang bagi seseorang untuk puasa di hari Selasanya dan di hari Seninnya. Terlarang berdasarkan nas tadi yang telah kita dengarkan bersama, nas yang sahih. Illa rajulun kana yasumu yauman, kecuali apabila seseorang terbiasa berpuasa sunnah. Puasa sunnah rutin bagi dia lakukan setiap bulannya. Baik puasa yang sifatnya puasa al-bid, setiap tanggal 13, 14, 15, setiap bulan dengan penanggalan hijriah, atau puasa setiap Senin dan Kamis. Kemudian saat dia akan puasa Senin, dia teringat dengan hadits tadi, adanya larangan dari Rasul untuk puasa dua hari atau satu hari sebelum Ramadan. Kalau Ramadan itu misalkan Rabu, ini tiba hari Senin, apakah saya harus tetap melangsungkan puasa sunnah kebiasaan saya? Maka ini diperkecualikan berdasarkan pengecualian dalam hadits tadi, illa rajulun kana yasumu yauman falyasumhu, kecuali yang memang terbiasa maka silakan dia berpuasa dan tidak terlarang, karena larangan itu hanya berlaku bagi yang sengaja mengkhususkannya. Inilah beberapa perkara yang terkait dengan bulan Syaban, dan insyaallah taala pada pertemuan berikutnya, jika Allah takdirkan untuk kita bertemu, akan membahas seputar masalah Ramadan sesuai dengan batas dan ketentuan yang ada biidznillah taala. Itulah yang bisa kita bahas. Wallahu taala a'lam, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.